bersama Atqa. Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-12 dengan judul Petani dan Awan. Nah, anak-anakku sekalian, dengarkan baik-baik. Pada zaman dahulu, ada seorang yang sedang berjalan di padang yang sangat tandus. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari dalam awan. Siramlah kebun si fulan. Ya, demikian tadi suara yang datang dari dalam awan. Lalu awan itu menuju ke arah suatu tempat, yakni yang dipenuhi dengan batu-batu yang hitam. Orang itu pun berjalan mengikuti arah perjalanannya awan tersebut. Lalu awan itu tiba-tiba berhenti, ya, kemudian menuangkan airnya ke tempat itu, ke tempat persawahan, ya. Selain banyak batunya, di sana juga terdapat sebuah parit yang penuh dengan air mengalir. Maka di sanalah tampak ada seorang laki-laki yang sedang berkebun. Ia sedang membagi-bagi air dengan sekop atau cangkul, ya. Kemudian orang yang berjalan mengikuti awan tadi bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Kemudian disahut oleh petani yang sedang membuat cangkul tadi atau membagi air tadi, yang mengatakan, "Fulan." Anak-anakku sekalian, ternyata nama itu sama persis dengan nama yang didengarnya di ketika mendengar dari suara dalam awan tadi. Maka fulan ini pun balik bertanya, "Mengapa engkau menanyakan namaku? Sesungguhnya aku mendengar suara dari dalam awan yang mencurahkan air ini. Ia mengatakan, 'Siramilah kebun si fulan,' dan nama itu persis namamu. Apa yang telah kamu perbuat sebenarnya, wahai saudaraku?" Maka fulan itu pun menjawab, "Karena engkau bertanya seperti itu, ya sudah, ketahuilah, sesungguhnya aku selalu memperhatikan apa yang dihasilkan oleh kebun ini. Sepertiganya dari hasil kebun ini aku sedekahkan. Kemudian sepertiganya lagi aku makan bersama keluargaku. Dan kemudian sepertiga lagi aku siapkan untuk bibit yang akan datang." Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi, ya, percakapan antara seseorang dan petani, ya. Seseorang tadi, dia tahu kepada petani itu karena mendengar suara awan, yang di dalam awan itu ternyata ada suara yang gaib, ya, tentunya, ya. Ternyata suara itu menunjukkan adanya Pak Petani yang memiliki amalan demikian tadi. Sumber hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor 2984.